فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار untuk mendapatkan dari Al-Quran ataupun dari hadis. dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Inna Allah nazara ila qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fa istafahu li nafsihi wa bata'athahu bi risalati thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمُ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. Artinya, beliau rahimahullah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ini Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, sungguhnya Allah melihat hati para hambanya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia, maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya dan Allah memberikan risalah kepadanya. Kemudian Allah melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah hati nabinya, maka didapati bahwa hati para sahabat beliau merupakan sebaik-baik hati manusia. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya yang mereka berperang atas agamanya. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin ini para sahabat, apa yang dipandang oleh kaum muslimin ini para sahabat itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Dan apa yang mereka ini para sahabat Rasul pandang buruk, ini dari suatu gitu ya, maka di sisi Allah hal itu adalah buruk. Nah, inilah ucapan yang bagus sekali dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Dan beliau jelaskan bagaimana keadaan para sahabat, beliau puji, beliau sanjung para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Yang pertama kita lihat di sini dari perkataan beliau radhiyallahu ta'ala an, "Inna Allah nazara ila qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati seluruh para hamba. Hati seluruh para hamba. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Nah, ini tentunya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khayra qulubil ibad, sebaik-baik hati manusia. Sebaik-baik hati manusia. Tentu seluruh para nabi dan rasul yang sebagai hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki hati yang baik. Hati mereka adalah hati yang paling baik. Hatinya para nabi, hatinya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khayra qulubil ibad. Ternyata hati beliau adalah sebaik-baik hati seluruh manusia. Sebaik-baik hati seluruh manusia. Nah, ini merupakan sanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. karena beliau adalah penutupnya para nabi, penutup para rasul alaihi wassalatu wassalam, rasul yang penghabisan, khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi, dan seluruh nabi-nabi yang ada atau seluruh umat-umat nabi yang ada di zaman beliau itu haruslah mengikuti ajaran nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi, karena beliau adalah penutupnya para nabi, penutupnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka beliau adalah rasul yang paling baik, rasul yang paling mulia. Bayangkan dari jumlah rasul yang berapa jumlahnya seluruhnya? 315. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, 5 orang rasul dari jumlah keseluruhannya menjadi ulul azmi. Menjadi ulul azm. Apa ulul azm? Ini rasul-rasul yang memiliki azm, tekad yang sangat kuat sekali. Rasul-rasul yang memiliki tekad yang sangat kuat sekali, itu makna ulul azmi. Nah, dari 5 rasul ulul azmi ini, siapa yang paling mulia? Tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang paling mulia. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan memiliki hati yang paling baik, karena beliau juga nanti di akhirat menjadi pemimpin manusia. Jadi di dunia beliau menjadi pemimpin, ya, manusia dan seluruh yakni para nabi dan rasul, ya, yakni beliau lah yang paling mulia. Ini keberadaan beliau di dunia, ya, di dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti di akhirat beliau adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, bahkan pemimpin bagi seluruh manusia nanti di akhirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wa lafa. Saya merupakan pemimpin manusia. Pemimpinnya manusia, ini orang-orang beriman. Nanti di negeri akhirat, dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Jadi, jawaban yang pertama, di dunia beliau sebagai, ya, sebaik-baik para nabi dan rasul, ya. Dan nanti di akhirat, ya, ini yang kedua, beliau juga adalah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman di negeri akhirat kelak. Inilah kedudukan beliau yang sangat tinggi, kedudukan beliau yang sangat mulia sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar apa? Habibullah atau apa? Apa Khalilullah? Khalilullah. Jadi Khalilullah, kasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hal ini juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sama juga mendapatkan gelar, yakni Khalilullah, kasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Namun jelaslah bagi kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu lebih mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih mulia dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud, innallaha nadhara ila qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya, dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati di sini yakni dua, ya, baik yang zahir, yang nampak, atau yang batin. Yang nampak, hati Nabi yang nampak pernah, ya, dikeluarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan dicuci, ya, oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam. Ya, dengan air zam-zam. Pertama ketika Nabi berusia 4 tahunan kurang lebih. 4 tahunan masih kecil, dan yang kedua ketiga akan dimi'rajkan ke langit. Akan dimi'rajkan ke langit. Ya kurang lebih umur 50-an lah kurang lebih. Nah itulah, yakni secara zahir itu hati Nabi secara zahir yang nampak di ya belah dada Nabi oleh malaikat Jibril, dikeluarkan qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicuci oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini yang zahir. Begitu pula yang batin, ya hati Nabi yang batin, ya ini adalah ya sebagaimana dikatakan di sini adalah sebaik-baik hati manusia. Sebaik-baik hati manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi kita lihat di sini, fastafahu li nafsihi. Maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Nah, inilah tentang keutamaan para nabi dan rasul yang seluruhan mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti bahwa Allah lah yang telah memilih mereka dan ya membaguskan hati mereka, memperbaiki hati mereka, membersihkan hati mereka, serta menjaga hati para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi hatinya para nabi dan rasul terjaga, terpelihara dari hal-hal yang tidak benar, dari keburukan-keburukan, dari sifat-sifat yang tercela. Maka tidak ada para nabi dan rasul ya di hatinya itu memiliki sifat-sifat tercela seperti hasad ya atau yang lainnya. Tidak ada itu. Para nabi dan rasul hati mereka terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak mereka kecil sampai dewasa, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di sini, bahwa hati hanya Allah yang dapat menguasai. Hati manusia Allah lah yang menguasainya. Maka kita lihat dalam hadis Ummu Salamah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang dapat memulakan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Apa kata Ummu Salamah? Bertanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa innal quluba la tatagallab? Wahai Rasulullah, apakah benar bahwa hati manusia itu berubah-ubah? Ya, berbolak-balik, berubah-ubah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu bayna usbu'aini min asabi'illah, in syaa'allahu aqama wa in syaa'allahu azzama. Benar sekali. Ya, benar sekali. Bahwa hati manusia itu cepat berubah-ubah. Cepat berubah-ubah. Tidak ada hati seorang hamba melainkan berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan hidayah atau istiqamah pada hatinya, dan jika Allah berkehendak, Allah melincirkan hatinya. Nah, di sini kita lihat bahwa hati seluruh para nabi dan rasul adalah hati yang istiqamah. Ya, hati para nabi dan hati para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah hati yang selalu istiqamah di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas petunjuk, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita dapati, kita dengar misalnya ada di antara nabi dan rasul tergelincir, ya, salah dalam kehidupannya atau berbuat ya keburukan, misalnya tidak ada seperti itu. Karena mereka senantiasa dijaga, dipelihara kehidupan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hatinya para nabi dan rasul ya berada di atas istiqamah. Selalu istiqamah di atas agama yang benar, agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati kita, ya, nah inilah yang perlu kita pahami di sini, hati kita ini lemah sekali. Kita ini banyak memiliki kelemahan-kelemahan, hati kita ini lemah, sehingga kita setiap hari meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, agar hati kita ini istiqamah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ketika kita setiap hari baca ihdinash shiratal mustaqim, beliau rahimahullah taala mengatakan, umirul 'abdu bidawami du'a'illah subhanah bil hidayah ila istiqamah. Yani hamba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu minta hidayah kepadanya agar hatinya dapat istiqamah. Agar hatinya dapat istiqamah. Nah, inilah hati kita yang lemah ini, selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada perkataan sahabat yang mulia ini, sahabat Ibnu Mas'ud, fastafahu li nafsihi. Maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Apa makna ini? Apa makna dari kalimat syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwa beliau adalah manusia yang terhormat, yang mulia, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita hinakan beliau karena posisi beliau sebagai utusan Rabbul Alamin, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh untuk kehidupan dunia bisa kita lihat contohnya. Misalnya ada negara tetangga mengirim utusan ke negeri ini, mengirim utusannya ke negeri ini, delegasinya ke negeri ini, dutanya ke negeri ini. Maka bagi negeri ini bagaimana? Kewajiban negeri ini adalah menghormatinya, kan begitu? Menghormati utusan, delegasi, duta yang dikirim oleh negara lain, kan begitu? Negara tetangga ataupun yang semisalnya. Ini dari kehidupan dunia. Ini dari kehidupan dunia. Itu manusia yang mengirim. Ya kan? Itu manusia yang mengutusnya. Manusia yang mengirimnya, manusia yang mengutusnya. Lalu bagaimana jika Rabbul Alamin yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai utusannya? Maka wajib kita muliakan. Wajib kita muliakan, namun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan, jangan sampai menganggap beliau sebagai ilah, sebagai sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib dimuliakan, namun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh memuliakan secara berlebihan sampai dikultuskan. Ya, sampai terjadi apa? Pengkultusan. Nah, ini tidak boleh, tidak dibenarkan seperti ini. Jadi intinya bahwa beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Ya. Kemudian apa lagi di sini? Fabta'athahu bi risalati. Dan Allah memberikan risalah kepadanya. Nah, ini ya, agama yang mulia ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau jelaskan kepada umatnya di zamannya adalah sebagai risalah Allah Subhanahu wa taala yang beliau terangkan kepada kaum muslimin, ya, dari sumber Al-Qur'an Al-Karim ataupun hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang beliau sampaikan, dan inilah risalahnya. Inilah risalah beliau. Risalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu yang bersumberkan dari Al-Qur'an Al-Karim dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wajada qulub ashabi khayra qulubi al-ibad fa ja'alahu zara'a nabiyyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat dari seluruh hati para hamba setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka didapati bahwa hati para sahabat beliau merupakan sebaik-baik hati manusia. Sebaik-baik hati manusia. Nah, ini tentang ketentuan Allah juga. Ini tidak berseberangan ya dengan apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi tuliskan, ditulis takdir seluruh para makhluk 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Ini tidak bertentangan dengan hal yang seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hati mereka sebaik-baik hati manusia setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu para sahabat mendapati atau mereka memiliki hati yang terbaik hati yang paling bersih setelah hati Rasulullah SAW, karena hati mereka dipenuhi dengan apa? Dengan cahaya tauhid, dipenuhi dengan cahaya tauhid. Nah inilah, ya, jadilah mereka manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani nabinya, untuk menjadi sahabat nabinya, menjadi teman bagi nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua orang, ya, tidak seluruh manusia ketika itu, ya, seperti di negeri Mekah kan, tidak semua orang-orang Mekah mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala lalu masuk kepada agama Islam. Tidak semuanya, ya, tidak seluruhnya. Coba lihat, ya, kurang apa dakwah Nabi kepada Abu Jahal misalnya, bahkan kurang apa dakwah Nabi kepada, ya, Abu Talib sang paman misalnya, kurang apa dakwah Nabi kepada seluruh orang-orang yang kafir Quraisy di zaman itu, kurang apa? 13 tahun bayangkan, 13 tahun Nabi SAW mendakwakan dakwah tauhid kepada orang-orang Mekah di zamannya, kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang jahiliyah. Namun yang menerima dakwah Nabi SAW hanyalah sebagian saja dari mereka, sebagian kecil dari mereka yang menerima dakwah Rasulullah SAW dan wabil khusus terutamanya yang cepat menerima dakwah Nabi adalah hati orang-orang miskin, hati orang-orang fakir, hati orang-orang yang lemah, ya, dalam kehidupan dunia. Ini hati mereka yang cepat menerima agama Islam, cepat menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dikarenakan mereka tentunya tidak memiliki beban dalam kehidupan di dunia, tidak ada faktor-faktor, ya, yang menghalangi hati mereka untuk menerima agama yang mulia ini. Jadi cepat mereka menerima agama Islam, cepat mereka menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang hati para tokoh ketika itu. Kenapa? Karena hati mereka banyak ganjalannya, banyak faktor-faktor yang menghalangi hati mereka untuk menerima kebenaran. Ya, di antaranya apa? Di antaranya mereka punya kekuasaan, kewibawaan, ya, mereka punya pengikut, mereka punya harta, mereka punya, ya, yakni dan lain sebagainya dari kehidupan dunia lah, itu seperti itu. Jadi intinya bahwa dunia-dunia mereka itu, faktor-faktor duniawi itu menghalangi hati mereka untuk menerima hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sang paman sendiri, hati Abu Talib, ya, hatinya Abu Talib yang sebenarnya Abu Talib sudah mengetahui kebaikan dan kebenaran itu ada pada dakwah sang keponakan, namun karena beliau, ya, memiliki kedudukan yang tinggi memimpin negeri Mekah di zaman itu, ya, dan beliau takut celaan orang-orang Mekah, ya, takut sekali dengan hinaan orang-orang Mekah terhadap dirinya. Nah inilah faktor besar, faktor duniawi yang menghalangi hatinya untuk menerima hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau, ya, pernah berkata kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Abu Talib? Laulal malama lakuntu samhan bidinik. Seandainya aku tidak takut, seandainya aku tidak gentar, tidak takut terhadap celaan orang-orang sekampung ini, satu negeri ini, maka dari dulu saya sudah berada pada agamamu, ingin masuk kepada agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena kekuasaanlah, karena jabatanlah, karena kursinya lah yang menghalanginya dari mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah faktor duniawi sangat besar untuk menghalangi hati manusia menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat Nabi yang mulia, hati mereka semua menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu tentang hati mereka, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemari kita lihat di sini, faja'alahum wuzara'a nabiyyih, kata Ibnu Mas'ud, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka sebagai pendamping, ya, wuzara' itu bentuk jamak dari wazir. Wazir artinya, ya, bisa diartikan menteri atau pembantu, ya, atau orang yang menemani. Ya, ini makna wazir. Maka dikatakan di sini, faja'alahum wuzara'a nabiyyi. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana? Yuqatiluna 'ala dinih. Mereka berperang atas agamanya, atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang ikhlas di dalam, ya, yakni berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan kehidupan akhirat, mereka mendambakan, merindukan kehidupan akhirat dan bukan kehidupan dunia. Ya, bukan kehidupan dunia. Baik, dihimbau kepada jamaah untuk merapat. Merapat. Agar yang hadir belakangan bisa masuk. Kembali kepada perkataan sahabat yang mulia ini, radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan yuqatiluna ala dini, bahwa para sahabat Nabi itu berjuang, berperang atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keikhlasan mereka tidak diragukan lagi. Inilah dampak dari tauhid mereka yang benar, tauhid mereka yang kuat, akidah mereka yang lurus, sehingga mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka i'la kalimatillah, memuliakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para sahabat. Jadi kalau kita bandingkan dengan kita semua yang hadir di sini, ya, perjuangan para sahabat sungguh luar biasa, ya, sangat besar sekali. Adapun kita belum ada apa-apanya, adapun kita ini belum ada apa-apanya, ya, kita bisa dikatakan yakni belumlah mungkin maksimal dalam, ya, yakni berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau kita melihat ini perjuangan mereka untuk membela agama ini, yakni sampai nyawa taruhannya. Sampai nyawa taruhannya. Banyak di antara para sahabat yang mati syahid. Yang mati syahid untuk membela agama Islam, untuk memperjuangkan agama Islam, ya, memperluas dakwah Islam. Nah, itulah, ya, yakni yang kita lihat dari perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan perjuangan kita ini belum ada apa-apanya. Kita ini baru, ya, melangkah untuk mengikuti jejak mereka. Kalau mereka sudah berada di puncak kemuliaan, kalau para sahabat sudah berada di puncak kejayaan, sudah berada di puncak dalam beragama Islam, kita ini baru merangkak. Kita ini baru merangkak, ya, atau melangkah kepada apa yang mereka, ya, yakni jalani dalam kehidupan mereka dahulu. Ya, kita ini baru berusaha untuk mengikuti jejak mereka, jejak para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian berikutnya lagi, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan kepada kita, "Fama ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan." Apa yang dipandang oleh kaum muslimin, yakni para sahabat Rasul, itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, ini pandangan para sahabat Nabi dalam beragama. Ya. Jadi mereka memiliki, yakni, pandangan hidup yang sudah sangat jelas sekali. Pandangan hidup yang sudah sangat, ya, jelas sekali. Ya, kalau kita lihat sebagian orang belum memiliki pandangan hidup yang jelas. Belum memiliki pandangan hidup yang jelas mau kemana. Enggak jelas. Kalau kita tanya kepada sebagian orang, kepada sebagian kaum muslimin, ya, Anda ini mau kemana dalam hidup? Untuk hidup di dunia ini, Anda ini mau kemana? Arahannya mau kemana? Gak jelas, kan? Gak jelas. Karena gak ngerti akidah, gak ngerti manhaj, sendiri bagaimana yakni dalam kehidupan beragama, sehingga kalau kita tanya apa pandangan hidup Anda di dunia ini, pandangan hidupnya enggak jelas. Nah, kalau para sahabat sudah sangat jelaskan, mereka dituntun oleh Al-Qur'an, hidup mereka dituntun oleh hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka memiliki pandangan hidup yang sangat jelas, ya, orientasi hidup yang sangat jelas. Orientasi hidup yang sangat jelas itu orientasinya adalah akhirat. Inilah yang ada pada sahabat Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kembali kepada perkataan sahabat yang mulia ini, fa'amara al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh para sahabat baik, ya, dari satu hal, maka itu baik pula menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Jadi tidak mungkin kalau orang yang tidak berilmu dapat, ya, menilai sesuatu dalam kehidupan ini dengan tepat begitu, ya, dengan tepat. Tidak akan mungkin, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa, apalagi kita hidup di zaman, ya, banyak fitnah seperti ini. Jadi orang awam akan terlalu menghamping kehidupannya, nggak jelas mau kemana, ya, mau kemana. Tidak ada pijakan dalam kehidupan. Kalau para sahabat jelas pijakan mereka, ya, adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan timbangan, ya, mereka dalam kehidupan ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kalau seorang sudah, yakni, menguasai Al-Quran, sudah menguasai hadis Nabi SAW, itu bisa menimbang dalam kehidupan baik buruknya bagaimana. Sudah bisa menilai, sudah bisa melihat jauh ke depan, ya, apa yang akan terjadi bahkan. Jadi kalau ulama, ya, ulama seperti kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dengan ilmu yang ada pada diri mereka, mereka bisa melihat apa yang akan terjadi nanti ke depan. Adapun orang awam kebalikannya, baru tahu setelah fitnah itu terjadi, baru paham kalau fitnah itu telah terjadi, baru dia paham. Tapi kalau orang alim, ulama, apalagi dari kalangan para sahabat, sebelum fitnah itu terjadi dia sudah tahu ini fitnah, ini bakal menjadi fitnah seperti ini. Itu pandangan mereka yang berilmu, pandangan para ulama, pandangan orang-orang yang berilmu dari kalangan para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi orang awam tidak ngerti karena tidak punya ilmu. Kalau orang awam yang tidak memiliki ilmu tidak bakal mengerti apa yang bakal terjadi dari fitnah tersebut kecuali setelah ia berada di atas, yakni melihat betul-betul yang di fitnah itu terjadi, baru dia paham, baru dia tahu, oh iya, ini fitnah. Tapi yakni kalangan ulama atau orang-orang yang berilmu, yang khusus dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka telah paham, mereka telah mengetahui apa yang bakal terjadi, apa yang bakal terjadi, ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Contohnya banyak, ya, contohnya banyak sekali, ya, tentunya sebagai contoh kita ambil dari kehidupan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, dalam perjalanan hidupnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, yang sebelum terbunuh di Karbala, ya, beliau telah mendapatkan banyak surat dari orang-orang Kufah. Mendapatkan surat, ya, dari orang-orang Kufah agar beliau menuju negeri Kufah. Agar beliau menuju negeri Kufah ketika itu, ya, untuk dibaiat atau untuk dijadikan sebagai pemimpin lah, paling tidak seperti itu, oleh orang-orang Kufah, oleh orang-orang Irak secara umum, mobil khusus orang-orang Kufah. Ini banyak sekali surat masuk kepada beliau di zaman itu, ya. Jadi kan enggak, jadi tidak mudah, ya, yang namanya surat itu, yakni dari Kufah menuju negeri Mekah atau negeri Madinah di zaman itu, ya, tidak mudah sampai ke tangan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka dengan banyak surat yang masuk, ya, permintaan-permintaan dari orang-orang Kufah agar Al-Husain menuju negeri Kufah, ya, dan akhirnya ya Al-Husayn tergiur dengan ya yakni kebaikan atau dengan penawaran atau dengan keinginan orang-orang Kufah ya menjadikan Al-Husayn sebagai pemimpin ketika itu. Yang saat itu khalifah itu siapa? Pada zaman itu siapa khalifahnya? Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid bin Muawiyah. Maka akhirnya tergiurlah Husain ya, dan dia yakni berkeinginan menuju negeri Kufah. Berkeinginan menuju negeri Kufah. Apa yang terjadi? Sebelum Al-Husain ya, dan ini memang semua sudah ditakdirkan semuanya pada dasarnya. Ya, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Sebelum Al-Husain menuju negeri Kufah ya, yakni hampir seluruh para sahabat yang masih ada ketika itu ya, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya, dan sahabat-sahabat yang lain mencegah Al-Husain untuk tidak berangkat menuju Kufah. Jangan kau pergi ke sana, karena di sana bakal terjadi fitnah. Kata para sahabat ini, lihat. Ini para sahabat, orang-orang yang berilmu. Bukan kita katakan Al-Husain tidak berilmu, bukan. Karena ini sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang pertama ya. Apa yang telah Allah takdirkan pasti terjadi kan begitu. Kemudian yang kedua, karena memang sudah yakni azmnya, tekadnya kuat sekali untuk menuju negeri Kufah kan begitu. Ya, maka tidak dapat ada yang tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa mencegah keinginan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, para sahabat ketika itu sudah mencegah Al-Husain. Sudah mencegah Al-Husain untuk tidak menuju negeri Kufah, karena di sana bakal terjadi fitnah. Bakal terjadi apa? Fitnah bagi Al-Husain. Dan betul saja terjadi ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Ya pasti terjadi. Jadi betul-betul dicegah oleh para sahabat. Jangan kau sana. Jangan kau pergi. Jangan kau pergi. Banyak sekali para sahabat yang mencegah kepergian Husain bin Ali bin Abi Thalib ke negeri Kufah. Bahkan ya bukan hanya dari kalangan para sahabat yang mencegah Al-Husain tersebut ya. Di luar kalangan sahabat juga ada di antara mereka yang berusaha mencegah Al-Husain untuk tidak menuju negeri Kufah, di antaranya Al-Farazdaq. Ya, Al-Farazdaq dari kalangan tabi'in ketika yang keluar dari Irak ya, keluar dari negeri Irak begitu. Nah, di tengah perjalanan berjumpa dengan rombongan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Husain bertanya kepada Farazdaq ini, ya, dari mana engkau? Kata Farazdaq, saya dari Irak, baru keluar dari negeri Irak. Kemudian ditanya lagi oleh Husain kepada Farazdaq ini, apa yang kau lihat dari orang-orang Kufah di sana? Apa yang kau lihat dari orang-orang Irak di sana? Kata Farazdaq, kulubuhum ma'ad wasuyufuhum ya, ma'azai ma'ayasin ya, kulubuhum ma'aka, yani hati mereka memang bersama dirimu ya. Namun sayang ya, wasuyufuhum ma'aziyah, adapun pedang-pedang mereka bersama ziyad ya, yani utusan dari Yazid bin Muawiyah ya, gubernur yang ada ketika itu ya, yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah. Ubaidillah bin Ziyad bin Salamanya, Ubaidillah bin Ziyad, Ibnu Ziyad ya, Ibnu Ziyad. Jadi sudah dinasihatkan oleh Farazdaq seperti itu keadaan orang-orang Kufah, hati mereka memang bersama dirimu, namun sayang pedang mereka bersama Ibnu Ziyad. Ini ucapan yang singkat padat dari Farazdaq yang menunjukkan apa? Sumber fitnah mereka itu. Sumber fitnah. Ya, sumber fitnah, dan betul saja. Ya, apa yang telah terjadi? Ya, terjadi. Qadar Allah wa syafa'al. Allah telah menakdirkan apa yang ia kehendaki pasti terjadi. Ya, ini sudah terjadi di masanya dahulu, ya kurang lebih pada tahun 61 Hijriah. Ya, yakni wafatnya atau terbunuhnya Al-Husain di mana? Di Karbala. Di Karbala. Ini sebelum beliau sampai di wilayah Karbala, beliau bertanya dulu kepada orang-orang, ya wilayah apa namanya ini? Mereka jawab, ini adalah Karbala. Kata Husain, karbun wa balaun, karb, ya, dan bala, ya, kesulitan dan musibah. Itu makna Karbala. Karbun wa balaun. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini seperti ini bisa dilihat ya dalam kitab yang bagus, yaitu Hikmah ya Miat Tarif Ma Bain Wafati Nabi Sallam Ila Maqtalil Husain, yang ditulis oleh Syekh Uthman bin Muhammad Al-Khamis dan sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya adalah inilah faktanya, meluruskan sejarah umat Islam sejak wafatnya Nabi SAW hingga terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, ya, dari Ustaz Imam Syafi'i. Ini buku terjemahannya, bagus kalau para jamaah memiliki buku ini dan yang ini membacanya. Yani dari kitab ini atau dari buku ini bisa kita lihat sejarah yang sebenarnya, sejarah yang sebenarnya, dan juga diungkapkan oleh Syekh Uthman Al-Khamis tentang riwayat-riwayat yang sahih, begitu juga dengan riwayat-riwayat yang tidak sahih, sehingga ada perbandingan bagi kita. Ternyata yang beredar di tengah masyarakat, misalnya riwayat yang tidak sahih, maka inilah riwayat yang sahihnya begini, begitu. Jadi ada dua riwayat yang dibawakan di dalam kitab ini, sehingga kita bisa mengetahui mana yang sahihnya, mana yang sahih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada perkataan sahabat Nabi yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Fa ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan, wa ma ra'au sayyi'an fa huwa 'inda Allahi sayyi'." Maksud kaum muslimin oleh Ibnu Mas'ud di sini siapa? Para sahabat, bukan yang lainnya. Ya, para sahabat. Tentunya para sahabat, bukan selain dari para sahabat, bukan. Ya. Jadi yang sekali lagi yang dimaksud dari al-muslimun di sini dari ucapan Ibnu Mas'ud adalah para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan tidak mungkin mereka bersepakat dalam penyimpangan. Tidak mungkin para sahabat itu bersepakat, bersekongkol dalam ya, bid'ah misalnya. Tidak mungkin. Karena mereka adalah orang-orang yang berada di atas agama Islam yang putih bersih. Ala mithril baydha, kata Nabi. Kalian ini, kata Nabi, berada di atas agama Islam yang putih bersih. Artinya apa? Tidak ada noda yang menodai agama Islam di zaman para sahabat. Tidak ada penyimpangan. Tidak ada bid'ah sama sekali. Tidak ada bid'ah sama sekali, apalagi syirik. Tidak ada itu. Jadi para sahabat semuanya telah mempraktekkan agama Islam dari A sampai Z. Tidak ada yang terlewat dari seluruh agama Islam itu, melainkan para sahabat telah mengamalkannya. Mereka telah ya, menjalankan agama Islam dari A sampai Z-nya itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, ini adalah dalil yang ke-50. Sekali lagi dari ungkapan perkataan dari sahabat yang mulia siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kita lihat di sini. Kita lihat di halaman 138. Kesimpulan dari perkataan beliau ini adalah pertama, bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah hati para nabi dan rasul. Jadi kalau setiap nabi, setiap rasul itu ada ya, memiliki para sahabat gitu ya. Setiap nabi, setiap rasul memiliki para sahabat, memiliki hawariyun misalnya. Maka ya, para hawari, para sahabat, rasul-rasul terdahulu itu ya, yakni mereka semua berada di bawah para sahabatnya Rasulullah SAW dalam hal keutamaan, dalam hal kemuliaan. Jadi kalau dilihat ya, yakni barisan atau saf pertama dari seluruh para hamba Allah adalah para nabi dan rasul menempati saf yang paling pertama, yang pertama dari keutamaan, dari kemuliaan. Nah, baru saf yang keduanya dari seluruh para hamba itu adalah diisi oleh para sahabat Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru saf berikutnya diikuti oleh sahabat-sahabat dari para nabi yang lain, rasul-rasul yang lain selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para sahabat adalah pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Yang setia di sini. Yang ketiga, para sahabat adalah pejuang membela Islam. Dengan perantaraan mereka, agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Nah, inilah jasanya para sahabat dalam menyampaikan agama Islam, mendakwahkan agama Islam, ya, dan juga sampai Islam ini ke negeri kita adalah berkat jasanya para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian keempat, mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang Islam, paling tahu, paling selamat dan paling bijaksana. Kemudian yang kelima, ijma', yakni kesepakatan para sahabat adalah ma'sum, sehingga apa yang dipandang baik oleh mereka maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dengarkan kembali sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan tentang para sahabat dalam ungkapan yang lain. Beliau mengatakan kepada kita tentang para sahabat ini, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi ummat quluba wa a'maqaha 'ilma wa qalluha takallufa wa qawamaha hadiya wa ahsanaha 'ala qauman ikhtarahu Allah li suhbati nabiyyi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa'innahum kanu al-hudal mustaqim. Artinya barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah atar-atar mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini ungkapan yang bagus sekali, datang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, tentang keadaan para sahabat Nabi yang sangat baik sekali, yang sangat baik sekali. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedikit melihat kepada ungkapan ini. Beliau pertama mengatakan, barang siapa ingin meneladani, ya, meneladani manusia begitu ya. Barang siapa yang ingin meneladani manusia, maka teladanilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi contohlah mereka. Teladanilah mereka itu. Ikutilah para sahabat Nabi itu. Jadikanlah mereka sebagai teladan kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Kemudian ya. Kenapa dikatakan dia ingin meneladani mereka? Beliau menyatakan di sini, karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Nah ini. Jadi para sahabat menjadi teladan bagi kita karena hati mereka adalah hati yang baik. Tentunya setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Pak, paling dalam ilmunya. Ya, paling luas ilmu agamanya, paling dalam ilmu agamanya. Enggak ada lagi. Ya, orang-orang lain yang lebih dalam dari para sahabat tidak ada yang mengalahkan. Karena kebaikan dan kemuliaan para sahabat bersifat mutlak. Bersifat apa? Mutlak. Apa makna mutlak? Tidak ada yang dapat mengalahkan. Tidak ada duanya. Tidak ada yang dapat mengalahkan para sahabat dalam masalah keutamaan, kemuliaan. Karena kemuliaan dan keutamaan mereka bersifat mutlak. Mutlak sudah. Artinya betul-betul mereka di atas puncaknya itu. Dan tidak ada yang mengalahkan dari kebaikan dan kemuliaan para sahabat. Ini tentang ya, hati mereka yang paling baik disebutkan di sini, ilmu mereka yang paling dalam juga. Yang ketiga, paling sedikit bebannya dalam beragama. Jadi orang-orang yang paling menikmati dalam beragama Islam itu maknanya. Ya, kalau dikatakan mereka adalah orang-orang yang paling sedikit beban dalam beragama, jadi paling menikmati dalam beragama, paling nikmat dalam beragama ini, itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Coba antum bayangkan. Ya, sebelum antum ini berada ya, yakni berada pada manhaj salaf ini, sebelum antum berada yakni pada kajian seperti ini. Jadi mana antum ini, saya dan antum semua misalnya dahulu mengerjakan bidah-bidah. Yang perbuatan-perbuatan ini yang tidak terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Allah berikan hidayah kepada kita, ya, menerima dakwah salaf ini, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang antum rasakan? Apa yang antum rasakan? Nikmat tidak berada di sunnah Nabi. Nikmat sekali. Nikmat sekali, beda. Beda itu rasanya. Ketika dahulu ya, kita masih Jumatan itu, malam Jumat apa yang dimaksud? Yasinan misalnya. Yasinan. Nah, sekarang baca kafian. Dan begini. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita membaca kafi ya, di malam Jumat atau hari Jumat, begitu. Ya, tinggal kita tinggalkan yakni surat Yasin, bukan berarti yakni tidak boleh baca surat Yasin. Ya, nah inilah contoh saja. Dan begitu lagi, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Banyak lagi contoh-contoh yang lain di mana kita ya, yakni berusaha atau sedang berusaha berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang telah diamalkan Rasul dan para sahabat, maka ini kita rasakan nikmat sekali dalam beragama ini. Kalau kita sudah merasakan nikmat dalam beragama, lalu bagaimana dengan para sahabat? Ya, bagaimana dengan para sahabat yang sudah di puncak keislaman? Mereka semua telah berada di puncak keislaman, di puncak agama Islam. Ya, karena dikatakan tadi dari A sampai Z ajaran Islam yang murni, dari A sampai Z sudah mereka praktekkan semuanya, sudah mereka amalkan seluruhnya. Nah, kita ini baru merangkak, kita ini baru merangkak menuju arah para sahabat itu, kan begitu. Nah, kita saja sudah merasakan nikmatnya seperti ini, apalagi mereka, kan begitu. Apalagi para sahabat Nabi, hukumnya serta paling baik keadaannya, paling lurus dalam beragama dan paling baik keadaan mereka dalam beragama ini. Kemudian dikatakan lagi di sini, suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atar-atar mereka, karena mereka berada di atas jalan, di jalan yang lurus, di jalan yang lurus. Jadi perkataan yakni dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Juga beliau mengatakan di halaman berikutnya, ittabi'u wa la tabta'u faqad kufitum faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah, kata beliau. Hendaklah kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berbuat bid'ah dalam agama. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini, yaitu Islam yang murni. Dan setiap bid'ah adalah sesat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Ya, kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Jadi sekali lagi Ibnu Mas'ud mengatakan dengan ucapan yang singkat padat, ittabi'u wa la tabta'u, ikutilah oleh kalian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengada-ada, jangan kalian berbuat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, sungguh ya kalau kalian mengikuti apa yang datang dari Nabi, sungguh telah cukup bagi kalian untuk beragama Islam, telah cukup dalam beragama Islam ini. Ya, walaupun bid'atun dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, kata beliau ya radhiyallahu ta'ala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan beliau ini mengakhiri ya perkataan para sahabat. Ingat, kita sudah mengambil perkataan-perkataan para sahabat dari dalil yang ke-45 atau tidak salah, 43 ya, atau 44. 45, maaf. 44 di halaman 128 ya, ini mulai dari perkataan sahabat Ubadah bin As-Samit. Ubadah ya As-Samit radhiyallahu ta'ala an, ini dari ya poin yang ke-44 sampai poin yang barusan kita kaji di pagi hari ini yang ke-50, ini semua berasal dari para sahabat Nabi. Semua berasal dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kemudian mulai dari poin yang ke-51 sampai seterusnya nanti 64, nah ini di luar dari para sahabat. Ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Sampai ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita masuk kepada ucapan ya tabi'in, yaitu Yahya bin Ya'mar yang wafat sebelum tahun 100 Hijriah. Sebelum tahun 100 Hijriah. Ia berkata apa? Lihat di sini. Orang yang pertama kali berbicara tentang qadar di Basrah, ini negeri Basrah, wilayah Basrah Irak ya, ialah Ma'bad al-Juhani. Kemudian aku bersama Umaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi menunaikan haji dan umrah. Maka kami berkata, seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, niscaya kami akan bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan mereka tentang qadar, tentang takdir. Ya, ini berkata dari siapa? Dari Yahya bin Ya'mar. Ya. Sekali lagi, beliau mengatakan seandainya kami berjumpa nanti dengan salah seorang sahabat Nabi, maka kami akan laporkan hal ini tentang masalah takdir ini kepada sahabat Nabi yang mulia. Ya, sahabat Nabi yang mulia. Nah, kita lihat di sini keterangan berikutnya. Sisi pengambilan dalilnya ialah bahwa untuk mengetahui hakikat dari pendapat Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya, para tabi'in, ya para tabi'in ini kembali kepada pemahaman para sahabat dan manhaj mereka. Ini menunjukkan bahwa tabi'in berpendapat bahwa manhaj para sahabat adalah hujjah, ini argumentasi ya, dan segala kejadian yang muncul sepeninggal mereka harus dihadapkan pada manhaj dan pemahaman para sahabat, karena ia sebagai timbangan, ya, tolak ukur dalam menerima atau menolak kejadian tersebut. Yani, ya, Ma'bad al-Juhani, ya, dan teman-temannya ketika itu, mereka, ya, dikatakan sebagai orang-orang yang menolak takdir, ya, menolak takdir atau disebut dengan kaum Qadariyah, ya, kaum Qadariyah tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki al-Masyi'ah, kehendak atas kehidupan manusia. Jadi kaum Qadariyah ini memang muncul di akhir-akhir masa sahabat, seperti masa sahabat Ibnu Umar. Ya, ketika Ibnu Umar sudah tua, nah ini muncul ini. Ya, ini bid'ah kaum Qadariyah yang menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan meyakini bahwa Allah tidak memiliki kehendak atas perbuatan manusia. Jadi manusialah yang berkehendak sepenuhnya, ya, atas perbuatannya, begitu. Jadi dengan istilah kata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki campur tangan dalam kehidupan manusia. Manusialah yang berkehendak 100% sepenuhnya dalam kehidupannya itu. Tidak ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala atas, ya, perbuatan manusia, atas kehidupan manusia. Padahal banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu memiliki kehendak. Allah Maha berkehendak. Ya, Allah Maha berkehendak. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dalam surat At-Takwir itu. Wa ma tasya'una, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehendak bagi Allah SWT, bahwa Allah SWT Maha berkehendak atas, ya, alam semesta ini, apalagi tentang kehidupan manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perkataan Yahya bin Ya'mar ini menunjukkan bahwa para tabi'in saja, ya, para tabi'in mengembalikan masalah agama ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Kepada para sahabat, ya, mereka berharap agar berjumpa dengan sahabat Nabi dan melaporkan hal ini kepada sahabat Nabi jika berjumpa dengannya. Kita lihat perkataan yang berikutnya lagi. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, yang wafat di tahun 95 Hijriah, ia berkata, malam ya'rifhul badriyun falaysa minad-din. Perkara apa saja yang tidak diketahui oleh para sahabat yang ikut perang Badar, maka itu bukanlah bagian dari agama. Bukanlah bagian dari agama. Dikatakan di sini, atar ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling tahu, paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan Badriyun di sini, jadi para sahabat yang ikut dalam perang Badar, berapa jumlahnya? 300 sekian belas, ya, 300 sekian belas sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ini pertama. Jadi kalau diurut, ya, yang tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat, ya, tentu urutan yang paling pertama adalah Khulafaur Rasyidin. Urutan yang kedua adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Baru di bawahnya sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Nah, itulah urutan dari keutamaan para sahabat dan, ya, dan seterusnya, ya, yang bisa kita lihat dari keterangan para ulama mengenai urutan keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang ikut perang Badar, ya, telah dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya. Di antara keutamaan para sahabat yang ikut dalam perang Badar, bahwa kesalahan mereka telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, bahwa kesalahan mereka telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang ketika itu, ya, tidak yakni istilahnya perang ini ya, tidak dianjurkan oleh Rasul, apalagi diperintah. Apalagi diperintah untuk ikut, untuk harus ikut, wajib ikut begitu, tidak ada. Jadi siapa saja yang mau ketika itu. Karena kenapa? Karena pada dasarnya ketika Nabi dan para sahabat keluar dari negeri Madinah, ya, tahun pertama Hijriah itu sebenarnya bukan menghadapi tentara, bukan menghadapi militer, bukan menghadapi tentara, bukan menghadapi pasukan, ya, kafir Quraisy. Yang mereka hadapi hanyalah kafilah dagang saja. Kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang, ya, balik dari negeri Syam menuju negeri Mekah, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Jadi hanya untuk mencegah kafilah dagang. Yang namanya kafilah dagang tidak pernah dipersenjatai, tidak pernah dikawal oleh pasukan militer, tidak ada, tidak pernah. Jadi paling tidak kalau disebut kafilah dagang, ya cuma segelintir orang saja yang ada pada kafilah itu, dan mereka pun hanya mempersenjatakan dirinya dengan senjata, istilahnya ini, senjata musafir. Senjata musafir adalah 9 pedang saja, tidak ada yang lain. Karena memang bukan untuk perang, untuk dagang saja, untuk dagang begitu. Ya, jadi tidak ada persiapan apa-apa untuk perang sama sekali, karena mereka keluar dari negeri Mekah menuju Syam, menuju negeri Syam untuk berdagang, berbisnis. Nah, ini begitu mereka kembali dari negeri Syam menuju Mekah, ini yang akan dicegat oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu, ya, sebagai pengganti dari harta-harta kaum muhajirin yang dirampas, yang diambil secara zalim oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi ini sebagai penggantinya. Nah, jadi Nabi tidak memerintahkan kepada umat Islam yang ada di negeri Madinah untuk keluar semua, enggak. Ya, Nabi hanya katakan bagi siapa yang mau saja. Bagi siapa yang ingin ikut, silakan ikut. Bagi yang tidak, enggak perlu ikut, kan begitu. Jadi tidak ada yang diperintah, tidak ada kewajiban di sini, sehingga yang keluar hanya 300, ya, sekian sahabat ikut, ya, bersama Nabi SAW. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yakni Abu Sufyan sebelumnya telah mengirim, ya, utusannya untuk meminta, yakni bantuan dari negeri Mekah agar mereka segera mengirimkan pasukan, ya, untuk membela kafir dagang, melindungi kafir dagang yang mereka itu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi ketika pasukan ini telah keluar dari negeri Mekah, orang-orang kafir Quraisy telah keluar dari negeri Mekah untuk menghadapi kaum muslimin, ya, maka Abu Sufyan yang ketika itu sudah mengambil jalan yang berbeda, ya, mengambil jalan menuju arah pantai begitu, arah pantai, dan telah selamat dari cegatan, ya, Nabi dan kaum muslimin di zaman itu. Maka yang terjadi adalah bahwa umat Islam yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya berjumpa dengan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lebih besar, ya, dari pasukan umat Islam. Nah, inilah yang terjadi di Badar. Di Badar, ya, ini satu wilayah antara Mekah dan Madinah. Jadi bukannya mereka mendapatkan kafilah dagang, justru sebaliknya mereka mendapatkan apa? Jadi pasukan yang besar dari negeri Mekah. Dan di sinilah letak ujiannya. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi, Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat, ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan untuk umat Islam, untuk Nabi dan para sahabat, menang menghadapi pasukan kaum kafir Quraisy, ya, pada tahun pertama Hijriah, ya, di Badar ketika itu. Nanti pada tahun berikutnya ada balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy, yaitu disebut dengan perang Uhud. Ya, perang Uhud beberapa kilo dari, ya, yang di Masjid Nabawi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaannya dari orang-orang yang ikut dalam perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat perkataan yang berikutnya, yang ke-53 dari Abu Aliyah yang wafat di tahun 93 Hijriah. Apa kata beliau? Pelajarilah agama Islam oleh kalian, maka Apabila kalian telah mempelajarinya, janganlah kalian membencinya dengan berpaling ke kanan dan ke kiri. Berpeganglah kalian kepada jalan yang lurus. Peganglah sunnah Nabi kalian dan manhaj para sahabatnya. Dan jauhilah hawa nafsu, ya, yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Nah, di sini dinyatakan, yakni berpeganglah kepada sunnah Nabi kalian dan manhaj para sahabat beliau. Manhaj para sahabat. Manhaj para sahabat. Jadi sangat jelas sekali bagi kita tentang ucapan seorang tabi'in, ya, agar kita berpegang teguh dengan manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam agama ini, dalam kehidupan dunia ini, agar kita selamat dunia sampai akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keterangan yang berikutnya dari Muhammad bin Sirin. Ia wafat di tahun 110 Hijriah. Beliau berkata, "Kanu yaqulun idza kana rajul 'ala al-athar fa huwa 'ala tariq." Mereka, ini para sahabat, mengatakan jika ada seorang berada di atas athar, yaitu sunnah, maka sungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ini perkataan ini, ya, langsung beliau fahami dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwa para sahabat Nabi mengatakan jika ada seorang yang berada di atas sunnah, maka sungguhnya dia berada di atas jalan yang lurus. Di atas sunnah di sini maknanya di atas manhaj. Di atas manhaj Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dikatakan dia berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ke-25, perkataan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, wafat di tahun 157 Hijriah. Apa kata beliau? Al-ilmu ma jaa'a 'an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu, ya, adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang, ya, adapun yang datang, ya, bukan dari seorang dari mereka, dari para sahabat, maka itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Jadi ilmu tersebut adalah Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pemahaman para sahabat, ya, para sahabat, itulah ilmu. Selain dari itu bukan ilmu. Selain dari itu bukan ilmu. Ya, ini perkataan yang sangat tegas sekali dari Al-Imam Al-Auza'i, bahwa ilmu itu adalah Al-Qur'an, hadis Nabi yang sahih, dan pemahaman para sahabat Nabi. Pemahaman para sahabat Nabi. Selain dari itu bukan ilmu. Selain dari itu bukan ilmu. Ya. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang, ternyata banyak orang, ya, berpendapat bukan dengan ilmu, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan pula dari para sahabat, tetapi dari orang-orang lain, dari manusia-manusia lainnya, dari pulan, ya. Jadi bukan kita tidak menghormati atau memuliakan para ulama, bukan seperti itu. Namun, ya, mereka lebih mementingkan pendapat manusia daripada Al-Quran dan hadis, atau lebih dari perkataan para sahabat. Kita bisa ambil dari ucapan, misalnya ucapan Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud, kalau tidak salah, ucapannya, "Yushiku antanzil alaikum hijah minas sama, aqulu qala Allah wa qala Rasul, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar." Ya, hampir-hampir saja turun hujan batu dari langit kepada kalian, ini dalam rangka menghukum kalian, ketika aku berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis, namun kalian berdalil dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan ini. Jadi, ya, di sini bukan berarti, yakni ucapan Abu Bakar dan Umar adalah keliru, bukan, tetapi yang dimaksud adalah, yakni mengapa ucapan manusia kita firman Allah dan sabda Nabi. Itu permasalahannya. Kok berani ya, ada orang yang mengambil perkataan manusia daripada perkataan Allah dan perkataan Rasul, daripada firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya begitu. Ya, jadi intinya bukan kita, bukan di sini yakni merendahkan Abu Bakar dan Umar, bukan, bukan itu maknanya. Ya. Atau kita lihat di antara orang ya, bukan, bukan hanya perkataan para sahabat yang diambil ya. Jadi perkataan dari selain para sahabat, ulama-ulama terkini misalnya yang diambil, yang justru berseberangan, bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi yang seperti ini di zaman sekarang ini. Ya, berkata pulang, berkata pulang, berkata ulama pulang, ulama pulang, ya, namun berseberangan dengan Al-Qur'an misalnya atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita dengarkan apa? Perkataan dari Ibnu Abbas yang sudah kita lewatkan di sini. Beliau pernah berkata, seandainya dalam suatu masalah, ya, saya tidak menjumpai dalil dari Al-Quran, maka saya akan beralih kepada hadis Nabi. Dan seandainya dalam hadis Nabi tidak ada dalilnya, maka saya akan beralih kepada ucapan Abu Bakar dan Umar. Ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini artinya apa? Bahwa ucapan para sahabat, ya, pandangan para sahabat adalah bagian dari agama, bagian dari agama Islam. Ya, jadi ya, inilah dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dan juga terakhir beliau mengatakan, seandainya tidak ada dari pandangan Abu Bakar dan Umar, maka saya akan berijtihad dengan ijtihad saya. Saya akan berijtihad dengan ijtihad saya, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali perkataan beliau lagi. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kepada kita, isbir, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haith waqaf al-qawm, waqul bima qalu, waqufa amma kafu an, wasru sabiya sarafika salim, fa'innahu yasa'uka mawasi'ahum. Yang artinya, bersabarlah dirimu di atas sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atas sunnah. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah diri kalian dari apa-apa yang para sahabat menahan diri darinya, dan ikutilah jalan para salafus salih, karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Ini ungkapan yang bagus sekali dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, agar ya, pertama kita bersabar di atas manhaj salaf, di atas manhaj salaf, karena para sahabat semua telah bersabar di atas manhaj salaf sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mereka istiqamah di atas manhaj mereka sendiri. Ya, di atas manhaj mereka, di mana salaf. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, yang hendaknya kita berbicara apa yang para sahabat berbicara. Jadi kalau para sahabat yakni berbicara tentang kebaikan-kebaikan, kita pun bisa meniru mereka, meneladani mereka. Atau kebalikannya, kalau para sahabat menahan diri tidak berbicara tentang suatu, hendaknya kita juga demikian, menahan diri kita tidak berbicara atas suatu tersebut, karena para sahabat telah mendiaminya, tidak berbicara tentangnya, tidak berbicara tentangnya. Ya, contoh, ya, tidak ada di antara sahabat misalnya berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ini misal, tidak ada para sahabat sibuk ya membicarakan ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Yaitu ayat-ayat yang tidak diketahui apa maknanya, apa isinya, kecuali oleh Allah saja, yang biasanya terdapat di awal-awal surat dari huruf-huruf yang terputus, ya, huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus seperti alif lam mim, alif lam ra, apa lagi, yasin, nun, qaf, sad, kaf, ha, ya, ain, sad, ya, dan seterusnya. Itu semuanya hanya Allah yang tahu. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat-ayat mutasyabihat, beliau mengatakan, Allahu a'lam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana seperti ini? Ya, sedangkan Ibnu Abbas saja ya, terjemahan Al-Qur'an ya, dia hanya mengatakan Allahu a'lam bi muradiha. Apakah orang yang seperti itu di zaman sekarang itu ya, yang menerjemahkan Alif Lam Mim, Allah, malaikat dan Muhammad lebih pintar dari Ibnu Abbas? Lebih faham dia dari Ibnu Abbas, lebih mengerti dia dari Ibnu Abbas. Waliyatu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ya, ini berkaitan dengan kaidah mutasyabihat ya, yakni para sahabat tidak mau berbicara tentangnya, para sahabat tidak berbicara, memang tidak berbicara tentangnya karena mereka tidak memiliki ilmu ya, apa yang terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi sekali lagi mereka menahan diri. Mereka menahan diri dari hal-hal seperti itu, maka kita pun wajib mengikuti apa yang para sahabat jalani dalam kehidupan beragama mereka dahulu itu. Kemudian dikatakan lagi di sini, waslub sabila salafika salih fa innahu yasahu kama wasi'ahum. Ikutilah jalan salafus salih, yakni manhaj ya. Ikutilah manhaj salafus salih karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Jadi para sahabat telah cukup dalam beragama dengan manhaj mereka sendiri ya, tidak yakni menambah-nambah dengan manhaj-manhaj yang lain. Cukup mereka dengan manhaj Rasul dalam beragama, maka nanti kita mencukupi diri dengan mengikuti manhaj para sahabat dalam beragama, tidak memilih manhaj-manhaj yang lain. Dan tidak pula dikatakan bahwa manhaj salaf ini sebagai manhaj alternatif. Ini ingat ini. Karena ada orang ya meyakini bahwa manhaj salaf ini manhaj apa? Manhaj alternatif. Berarti ada yang lebih utama kan? Ada yang lebih utama dari manhaj para sahabat itu begitu. Kalau dikatakan manhaj sahabat, manhaj salaf adalah manhaj alternatif. Ya. Intinya bahwa manhaj salaf adalah satu-satunya manhaj yang benar, yang lurus, yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sendiri juga ridho terhadap manhaj tersebut, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat perkataan beliau lagi, Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan 'alaika bi athari man salaf wa in rafa'a an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada atar salafus salih meskipun orang-orang menolakmu, dan jauhkanlah diri dengan manhaj ya salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak berpindah kepada manhaj yang lain ya. Dan juga dikatakan di sini, dan jauhkanlah dirimu dari pendapat ya, orang-orang yang menyalahi salafus salih meskipun ia dihiasi pendapatnya, meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan-perkataan yang indah ya. Ini yang bisa kita lihat dari ucapan para salafus salih, di antaranya Imam Al-Auza'i, tentang ya, kewajiban kita berada terus di atas salaf dan terus berada di atas media pada salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya, yang membimbing kita kepada kebaikan dunia sampai akhir kita insyaallah taala. Untuk perkataan berikutnya dari Imam Abu Hanifah kita akan kaji insyaallah pada bulan depan bismillah taala. Sampai terakhir, sampai pendapat yang ke-64, pendapat yang ke-64 insyaallah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Silakan bagi para jamaah, jika ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita kaji di pagi hari ini, dipersilakan. kapankah bid'ah itu muncul untuk pertama kali? Kapankah itu muncul untuk pertama kali? Yakni bid'ah muncul pertama kali pada masa khalifah yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, muncul bid'ah khawarij dan bersamaan dengannya juga muncul bid'ah Syiah. Ya, muncul bid'ah Syiah. Jadi dua bid'ah ini muncul berbarengan. Ya, munculnya berbarengan. Ketika muncul bid'ah Syiah, muncul pula bid'ah khawarij. Ketika muncul bid'ah khawarij, muncul bid'ah Syiah. Karena dua bid'ah ini saling bertolak belakang. Contohnya, kalau orang-orang Syiah, ya, yakni memuliakan Ali secara berlebihan, sampai mereka mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, maka orang-orang Khawarij sangat membenci Ali bin Abi Thalib. Begitu. Ya, ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh tentang dua bid'ah yang muncul di masa khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Munculnya berbarengan. Nah, ini bid'ah yang pertama yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib di khalifah keempat. Yang sebenarnya untuk bid'ah khawarij cikal bakalnya memang ada di zaman Rasul. Cikal bakalnya itu ada di zaman Nabi, yaitu seorang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Ya, Dzul Khuwaisirah. Nah, kemunculannya ini ya sebagai firqah ya, ini muncul di masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Muncul di masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Makanya ya, Ali bin Abi Thalib akhirnya dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh siapa? Oleh seorang Khawarij, Abdurrahman bin Murjam Al-Khariji. Abdurrahman bin Murjam Al-Khariji, ya, seorang Khawarij di zamannya yang telah mempersiapkan pisau khanjarnya, kalau bisa diartikan pisau belati ya, semacam itu ya, dipersiapkan pisaunya itu yang telah dibubuhi dengan racun, yang racunnya ini didiamkan selama seminggu ya di pisau itu agar lebih efektif lagi, lebih maksimal lagi racun itu bekerja. Maka Ali bin Abi Thalib ketika keluar di waktu subuh ya, keluar di waktu subuh berjamaah menjadi imam, maka beliau ya radhiyallahu taala an ditikam ya oleh Khawarij ini, Abdurrahman bin Murjam Al-Khariji ya, dan akhirnya juga Abdurrahman bin Murjam Al-Khariji dihukum mati oleh kaum muslimin, oleh umat Islam di zaman itu. Intinya bahwa ini merupakan bid'ah pertama yang muncul di masa ya sahabat, di masa khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Baru setelah itu muncul bid'ah-bid'ah yang lain. Ya, bid'ah qadariyah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di zaman Nabi tidak ada ya. Kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini tidak ada. Di zaman Umar Khattab bersih juga tidak ada bid'ah muncul di zamannya. Nah, di zaman Uthman bin Affan ya mulai muncul. Mulai apa namanya? Ada ya kemunculan seperti Abdullah bin Sabah, pendiri dari agama Syiah itu berpura-pura masuk agama Islam di masa khalifah ini. Di masa khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, yang kalau secara firqah itu, secara firqah kelompok, nah itu baru muncul di masa khalifah keempat. Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apakah termasuk bid'ah memakai teknologi yang ada, memakai teknologi yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW? Nah, ini perlu kita dudukkan permasalahan ini dengan menyebutkan definisi bid'ah agar tidak rancu. Apa itu bid'ah? Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Iktisam, beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah al-bid'ah hiya tariqatun fid din وظاهرة شرعية يقصد بسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Beda itu adalah kata beliau suatu cara dalam kehidupan beragama, ya, kehidupan beragama bukan kehidupan dunia, bukan. Suatu cara dalam kehidupan beragama, ya, yang menyelisih agama Islam itu sendiri, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Nah, itu makna bid'ah. Jadi tidak ada sama sekali dengan kehidupan dunia, apalagi di sini dengan teknologi misalnya. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali dengan teknologi, karena sifat dari kehidupan agama berbeda dengan sifat kehidupan dunia. Apa masing-masing memiliki sifat itu? Apa itu? Apa sifat dari kehidupan agama? Sifat dari kehidupan beragama adalah tauqifiyah. Sedangkan sifat dari kehidupan dunia adalah taufiqiyah. Ingat, sepertinya tipis ya. Penyebutannya tipis sekali ini. Sifat dari kehidupan beragama apa tadi? Tauqif. Dari kata waqafa. Waqafa, tauqif, tauqifiyah. Yani berdasarkan dalil saja. Itu makna tauqifiyah. Sedangkan sifat dari kehidupan dunia adalah taufiq, taufiqiyah. Yani diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Diserahkan kepada pakarnya masing-masing, ahlinya masing-masing. Itulah ya sifat dari kehidupan dunia, ya, yang bertolak belakang dengan kehidupan, ya, agama. Makanya kan masing-masing juga memiliki kaidah. Kalau tadi kan sifat, ya. Nah, sekarang masing-masing memiliki kaidah. Apa kaidah dalam kehidupan agama? Dan apa pula kaidah dalam kehidupan dunia? Apa kaidahnya? Kaidah dalam kehidupan agama apa? Hah? Yani al-aslu fil asyai aw fil ibadati haram illa ma dalal dalil ala khilafi. Yani hukum asal dari ibadah itu adalah haram kecuali kalau ada dalil yang membenarkannya, kan begitu. Ya. Adapun kaidah dari kehidupan dunia adalah al-aslu al-ibah, ya, mubah, al-aslu ibah illa ma dalal dalil ala khilafi. Hukum asal dari kehidupan dunia ini adalah halal, mubah, halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, yang menyelisihinya. Nah, ini jelas yang berbeda, ya, antara sifat, ya, dan juga kaidah. Masing-masing memiliki sifat, masing-masing memiliki kaidah, masing-masing memiliki kaidahnya. Tanpa kita meminta meminta orang tua untuk membacanya, kita letakkan saja, mudah-mudahan kitab itu lama-lama dipegang, dilihat, dibaca, dipahami, dan mudah-mudahan dapat hidayah dengan sebab membaca buku tersebut. Dan seperti ini banyak sekali kejadiannya. Seperti ini banyak dikatakan bahwa makna Islam atau diantara makna Islam itu adalah berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Apakah ini juga berlaku kepada bid'ah dan pelaku yang bid'ah? Nah, tentu yang dikatakan Islam, makna Islam itu adalah yakni berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban agama, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Ya, ini adalah ya, yakni dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar yang harus dijauhi terlebih dahulu sebelum yang lain. Jadi kalau syirik sudah ditinggalkan, syirik sudah dijauhkan, nah, maka kita diharapkan yang di bawah-bawahnya ini juga akan ditinggalkan juga, akan di ya, dijauhkan juga. Karena syirik yang kepalanya ini, kepala maksiat ini sudah dijauhkan kan begitu, apalagi di bawahnya. Apalagi di bawahnya. Ini bisa kita kiaskan atau analogikan begini. Yakni kalau seorang berusaha dia belajar tauhid agar dirinya paham tentang tauhid, maka otomatis dia akan menjauhi lawan dari tauhid, yaitu syirik, gitu. Syirik, ya. kesyirikan akan dijauhi. Nah, kalau dia sudah berusaha menjauhi kesyirikan, maka yang di bawahnya dosa-dosa yang di bawahnya juga akan diusahakan untuk dijauhi, kan begitu? Karena kepala, ya, dosa ini atau yang paling besar dari dosa besar yang paling besar adalah syirik. Jadi sudah berusaha untuk dijauhi, maka yang di bawahnya sudah, jadi dia berusaha juga untuk menjauhinya. Nah, ini kebalikan dengan kebaikan. Ya, kebaikan yang paling utama, ya dalam beribadah, dan ibadah yang paling utama adalah salat. Ibadah yang paling utama adalah salat. Kalau seorang berusaha dengan maksimal mengerjakan salat dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah-ibadah yang di bawahnya juga akan diusahakan dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi perbandingannya, kalau ini adalah mengenai dosa yang harus dijauhi, nah ini adalah amal soleh yang harus dikerjakan. Maka kita harus melihat dengan jadi ya, cara pandang yang benar. Jadi seperti tadi contohnya, jadi kalau seorang berusaha menjauhi dari syirik, maka dia juga yakni berusaha juga menjauhi dosa-dosa yang di bawahnya, kan begitu. Kalau seorang dalam ibadah, ibadah yang paling utama ini sholat dikerjakannya, ya diusahakan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah-ibadah yang di bawahnya juga akan ikut dengan sunnah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebagai imbasnya begitu. Ya, wallahu ta'ala. Kami baru belajar agama Islam sesuai dengan sunnah ini. Sebaiknya dalam sepekan berapa kali kami hadir majelis ilmu begitu maksudnya. Ya, ini paling tidak seminggu sekali, paling tidak sepekan sekali. Yaitu yakni jika bisa menghadiri majelis ilmu sepekan sekali, ini bagus. Ya, yang seperti ini bagus. Dan tentunya yakni selain dari mendengar kajian atau hadir langsung di majelis ilmu, bisa juga dengan perantara kitab atau buku yang dibaca, atau ya, radio dakwah atau TV dakwah yang didengar atau dilihat, ya, dan ini semua bermanfaat insyaallah. Seperti ini bermanfaat. Ya, jadi tidak boleh kita hanya mengandalkan yakni sarana yang ada di zaman sekarang seperti radio atau televisi tanpa mau hadir di majelis ilmu. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu ini keutamaannya sangatlah besar. Sangatlah besar sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan dalam hadis yang mulia, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan, ya, orang-orang yang duduk di majlis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaa'ika wa dzakarahumullah fi man 'indah. Lihat di sini ada empat keutamaan besar. Apa kata Nabi yang artinya, ya, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah ini di masjid, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, ya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah. Apa makna sakinah? Ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan di dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, nama-nama mereka akan disebut oleh Allah di sisinya. Jadi utama semua, utama yang sangat besar ini, berkumpul di masjid, hadir di majelis ilmu seperti ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, jadi tidak boleh, ya, ini absen misalnya, ya, dalam sepekan absen tidak hadir, diusahakan hadir, ya, sepekan sekali, ya, diusahakan hadir sepekan sekali, menghadiri majelis ilmu seperti ini misalnya. Ya, agar kita dapat meningkatkan keimanan, meningkatkan, ya, iman kita, karena yang namanya iman ini mengalami fluktuatif, artinya bisa tinggi dia, bisa naik, bisa berkurang dia iman itu, bisa turun dia iman itu. Nah, ini kita cari agar iman ini jadi bertambah, ya, meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas dakwah sudah lama dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat, sampai para sahabat keluar dari negeri Mekah ke Madinah untuk, ya, berdakwah di negeri-negeri yang lain. Hal ini dijadikan dalil oleh jamaah tabligh. Jadi untuk meninggalkan negeri mereka dan keluarga mereka dalam rangka berdakwah. Ini bukan dakwah, ya, yang mereka lakukan. Yang pertama jelas perbuatan mereka tidak ada contoh. Perbuatan mereka contoh, karena tidak bisa dibandingkan antara jamaah tabligh dengan para sahabat. Para sahabat adalah orang yang berilmu, sedangkan mereka kebalikannya. Ya, sedangkan mereka kebalikannya. Jadi apa manfaatnya mereka khuruj? Begitu kan? Apa tujuannya mereka khuruj? Tidak ada. Ya, kecuali bid'ah yang mereka lakukan. Adapun para sahabat keluar dari negeri Mekah Madinah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam, dan mereka semua adalah orang-orang yang berilmu. Mereka semua adalah orang-orang yang berilmu. Ya, jadi sangat jauh sekali. Tidak bisa disamakan, tidak bisa disetarakan antara para sahabat dengan ya, yakni jamaatul khuruj, dengan orang-orang yang senang khuruj. Khuruj maknanya keluar, ya, keluar dari ya, misalnya dari kampung halaman ke daerah lain, misalnya 3 hari dalam sebulan, ya, atau 3 bulan dalam setahun misalnya, itu lebih jauh lagi. Biasanya lebih jauh lagi yaitu ke India, Pakistan atau Bangladesh, kurang lebih seperti itu. Ya, intinya perbuatan mereka ini perbuatan yang bid'ah, tidak ada ya, ulama yang mendukung ya, ucapan mereka atau perbuatan mereka ini, karena tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang membenarkan perbuatan mereka. Dan tentunya sekali lagi ya, apa yang mereka lakukan tidak berdasar sama sekali. Tidak berdasar sama sekali, apalagi sampai meninggalkan keluarga, meninggalkan ya, anak istri, ditelantarkan, dan banyak sekali seperti ini kejadian. Mereka menelantarkan ya, anak istri, bahkan yang tadinya ya, memiliki perusahaan misalnya, akhirnya terbengkalai semua, habis semuanya, hancur seluruhnya.